Saya spesialkan untuk Bapak Haji Watono, juga Bapak Haji Tomo. Ribuan terima kasih atas segala-galanya. Yang mana malam hari ini bos-bos saya sudah ada di depan semuanya. Semuanya adalah juragan-juragan kapal. Senantiasa di acara gebiaran nelayan dalam rangka sedekah laut Desa Bajumulyo, bareng bersamaan The Best Dangdut Koploni Wong Jawa Timur New Palapa, yang Anda nanti-nanti juga yang Anda tunggu-tunggu. Tiba saatnya Bajumulyo bergoyang, bro. Ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Gary Mahesa New Palapa. Selamat malam Bajumulyo. sebabnya hingga dia disiksa. Mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada trik kemanusiaan sampai hati berbuat kejam. Terima kasih. Terima kasih bos. Lupa lapor. Baju. sedosa. Terima kasih bos. Kisah seorang anak yang marah disiksa orang tuanya. Terima kasih. Siksa dia sampai menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa. Mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada trik kemanusiaan. Tepuk-tepuk yang paling ramai dong buat Nyupalap.